Baik, kemudian pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Buya, dulu saya menikah dengan orang Cina. Waktu menikah dia masuk Islam. Setelah 9 tahun kami menikah dan dikaruniai 3 orang putri, kami bercerai. Karena memang dulu anak-anak masih kecil, jadi hak asuh jatuh kepada ibunya. Dan setiap saya ingin bertemu anak-anak sangat dipersulit oleh ibunya. Sekarang anak-anak saya sudah dewasa. Agamanya jadi Katolik. Sudah saya bujuk dan nasehatin, tapi anak-anak menolaknya. Sekarang apa yang harus saya lakukan, Buya? Dan alhamdulillah, memang sekarang saya sudah mempunyai keluarga lagi dan mempunyai 2 orang putra dan 1 putri. Tapi bagaimana dengan putri saya yang berbeda agama ini, Buya? Mohon pencerahannya. Terima kasih sebelumnya. Baik. Jadi begini. Makanya pentingnya di dalam memilih pasangan, ya. Pentingnya memilih pasangan. Ini harus menjadi pertimbangan jangka panjang. Karena orang tidak tahu sampai kapan dia bisa merawat anaknya. Sehingga di dalam pernikahan itu ada sah, tapi bukan berarti harus diambil. Seperti contohnya, ini sudah masuk Islam. Ada sebelumnya lebih dahulu dari ini adalah kawin dengan orang non-muslim. Misalnya dari seorang muslim laki-laki menikah dengan wanita ahli kitab. Wanita ahli kitab. Biarpun pernikahan adalah sah, akan tapi ketahuilah di balik ini semua ada hal yang harus benar-benar diperhatikan. Kalau seandainya dia langsung mengambil ini saja tanpa disempurnakan dengan pemahamannya, bagaimana di saat seorang muslim menikah ahli kitab? Itu kan digambarkan dalam sebuah negara, tatanan negara nanti di saat suami meninggal dunia, maka hak asuh akan diambil oleh negara karena seorang bapaknya muslim, maka anaknya muslim. Sekarang kalau ada seorang laki-laki menikah dengan orang non-muslim, dengan kesombongannya, ini akan saya didik dan anak saya akan masuk Islam semuanya. Tak tahunya apa, punya anak 5 kecil-kecil, setiap tahun melahirkan dia. Berarti anaknya pertama 6 tahun, anak yang terakhir baru 1 tahun. Tak tahunya meninggal dunia, ayo siapa yang merawat anaknya? Naik lagi, seorang laki-laki muslim menikah dengan wanita muslimah. Cuman tidak dipikirkan wanita muslimah ini benar atau tidak. Bisa menjadi pendidik atau tidak. Bisa menjalankan perintah Allah atau tidak di dalam rumahnya. Nah makanya memilih itu penting. Sebenarnya mukaddimah daripada pendidikan anak itu memilih pasangan. Coba dipilih asal istri saja yang tidak mengerti bagaimana ke depannya. Tidak mau belajar agama dengan benar. Tidak mau mendekatkan diri kepada Allah. Kok masih saja diambil? Apa yang terjadi? Ya kalau panjang umur dia bisa mendidik. Tapi pun kalaupun panjang umur dia bisa mendidik, tentu itu akan menjadi duri dalam daging sebuah perjalanan keluarga. Mau didik ternyata ibu istrinya beda. Anaknya diajari benar sama istrinya diajari enggak benar. Lebih dari itu jika ternyata sang suami mati duluan. Apa yang terjadi? Mati duluan siapa yang mendidik? Istrinya yang tidak ngerti. Atau sebaliknya. Istri yang tidak memilih pasangan yang benar. Jangankan urusan mati, berpisah saja, cerai saja kan jadi masalah. Perceraian dia seperti yang terjadi, murtad lagi. Yang murtad tadi apa? Istrinya, ya. Istri yang murtad. Nah, bayangkan di negeri kita kan begitu. Hak asuh akan diberikan kepada ibunya. Memang dalam Islam hadonah akan diberikan kepada ibunya dengan catatan. Hadonah itu hak asuh di anak usia 0 hari sampai 7 tahun diberikan kepada ibunya dengan catatan. Ibunya seorang muslimah. Dan dia terbukti baik. Bahkan ada catatan lagi, dia belum menikah lagi dan masih banyak catatan. Kenapa? Agar terjaga itu sang anak. Nah, tapi kalau negeri begini, makanya istilah kawin silang kalau digembar-gemburkan di negeri ini nggak berlaku itu seharusnya dalam urusan pendidikan. Maka dari itu tidak semua yang boleh dilakukan harus dilakukan. Ingat, bukan berarti yang boleh dimakan harus Anda makan, berarti Anda ini adalah orang rakus. Anda boleh makan kol mentah, Anda boleh makan terong mentah, boleh. Anda boleh makan bayam mentah, boleh. Cuman masa Anda lakukan semuanya berarti Anda rakus. Artinya harus memilah dong. Tidak semua yang boleh harus lakukan. Boleh menikah dengan ini, boleh. Tapi harus memilah dan memilih. Bolehkah seorang laki-laki yang ganteng, soleh menikah dengan perempuan gila? Boleh, bukan yang boleh harus dilakukan. Anda harus bisa memilah. Inilah mukaddimah ini, memilih itu penting. Nah, seperti itu hak kandunglah. Ternyata hak asuh diberikan kepada seorang ibu. Sementara sang itu yang murtad siapa tadi? Istrinya. Istrinya diasuh seorang ibu. Ibunya murtad. Apa yang terjadi? Agamanya ikut agama ibu, ibunya. Oh, yo Anda tanggung jawab di hadapan Allah dong. Target Anda untuk selamat bagaimana? Berusaha semaksimal mungkin kalau Anda hari ini tobat, bagaimana membawa putra-putri Anda kepada agama Anda? Tentunya dengan cara yang indah, yang baik. Anda tobat harus. Sampai kapan? Sampai Anda mati atau mereka mati? Enggak ada kata berhenti. Berusaha, kalaupun tidak bisa, asalkan Anda sudah berusaha untuk menyelamatkan mereka, yang lalu biar berlalu. Allah Maha Pengampun. Tapi yang enggak boleh adalah Anda cuek, bebek. Itu adalah anak Anda. Nasabnya kepada Anda. Dan kalau Anda tidak ada greget semangat untuk membawa mereka kepada kebenaran, kepada Islam, maka Anda termasuk punya andil kemurtadan, andil kekafiran. Anda dosa besar. Baik, ini Anda harus berusaha. Kemudian mereka dia bersyukur sudah punya, alhamdulillah Anda punya yang halal, semoga anak-anak Anda yang dengan istri yang berikutnya ini adalah menjadi anak yang soleh-soleh. Tapi ingat, Anda punya tanggung jawab. Tobat Anda adalah menyelamatkan putra-putri Anda. Tobat Anda adalah menyelamatkan putri-putri Anda. Tentunya agama tidak bisa dipaksakan. Mainnya yang cantik, Don. Anda yang benar. Akhlak Anda, perilaku Anda, memperlakukan anak dengan benar sampai anak itu punya kecenderungan kepada Anda. Kecenderungan, kekaguman kepada Anda sebagai seorang bapak. Lalu Anda bawa kepada Islam kembali, itu tugas Anda. Kalau Anda cuek, tidak punya usaha, maka tanggung jawab Anda di akhirat nanti. Tapi kalau Anda sudah berusaha dengan maksimal dalam irama tobat tadi, maka Allah Maha Tahu dan Allah Maha Pengampun. Ini saja insyaAllah. Wallahu a'lam bishawab.